Sampean ngomong apa wong ditutupi masker masa aku roh. Dibuka sik le maskere le. Kabeh dua-duanya ngejopo aku ae, Mas.